Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Kasbu Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir lewat disebutkan oleh beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama yakni Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala agar memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dinur rusul. Ini adalah agama para rasul semuanya. Arsalahumullah fi ila ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul kepada hamba-hambanya, jadi kepada manusia adalah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah subhanahu bil ibadah. Mengasahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yakni orang-orang Quraisy waktu itu. Demikian juga untuk semua manusia untuk memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa Nabi Nuh alaihi salam waktu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaumnya, yakni kaumnya Nabi Nuh galau berlebih-lebihan fi sholihin di dalam orang-orang soleh di kalangan mereka seperti Wada, demikian juga Suwa, demikian juga Yaguz, demikian juga Yaquq, Ya'uq dan Nasr. Dan sudah lewat pembahasan masalah ini. Dan mereka orang-orang musyrik dulu itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga haji, demikian juga bersedekah, demikian juga berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus padanya para rasul karena mereka melakukan kesyirikan. Itu berupa apa? Semua beliau walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah. Ini yang terjadi di antara mereka. Demikian juga di zaman kita ini. Akan tetapi mereka itu ini bersama dengan ibadah mereka, bahkan haji mereka, bersedekah, berzikir juga, menjadikan sebagian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sebagai perantara antara mereka yang masih hidup ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan perantara. Dan ini adalah kesyirikan. Dan inilah yang tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana budum illa liqribuna ila Allah sunfa. Adalah kami menyembah mereka ini patung-patung kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-sedekatnya. Supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan perantara. Demikian juga sampai sekarang ini. Mendatangi kuburan-kuburan kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi menjadikan penghuni kuburan itu sebagai perantara, sebagai wasilah. Demikian juga memberikan syafaat. Demikian pendapat mereka. Dan kita sudah masuk di dalam ucapan beliau, kita baca Kembali, yaqulun, mereka mengatakan, nuridu minhum ataqarrub ilallah, kami menginginkan dari mereka ini, perantara-perantara ini, baik patung-patung ataupun kuburan-kuburan, ataqarrub, agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu syafa'atahum indahu mislul malaikah wa Isa bin Maryam wa Unas ghairihi minash sholihin. Kami menginginkan syafaat mereka indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti para malaikat, demikian juga Isa bin Maryam, demikian juga orang-orang selain mereka dari orang-orang soleh, Lata dan sebagainya. Jadi demikian, mereka menginginkan agar lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menginginkan syafaat. Ini menginginkan di situ syafaat juga. Ya. Dan perbuatan mereka inilah yang kemudian diingkari oleh para rasul. Dan kita juga meyakini di situ ada syafaat-syafaat yang diperbolehkan. Ya. Demikian juga syafaat-syafaat yang untuk kita berharap padanya, yang kemudian disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga di buku beliau Al-Qawaidul Arba, kaidah yang 4 itu disebutkan bahwa syafaat itu ada 2. Yang pertama adalah fasyafa'ah al-manfiyah, yang kedua adalah syafaat al-musbitah. Jadi disebutkan bahwa syafaat itu ada 2 yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Bukan berarti kita kemudian meremehkan perkara syafaat, kita mengharapkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan bahwa syafaat ada 2, syafaat mangfiyah, yang syafaat yang tidak diperbolehkan, yang ditiadakan. Yaitu apa? Makanat tutlabu min ghairillah. Yaitu syafaat yang dicari dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bima la yaqdir alaihi illallah, dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka ini membuat mereka keluar dari agama Islam. Yani meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat kepada kuburan-kuburan itu agar kemudian doa mereka lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdahulunya adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-254. Ya ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian terhadap apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada persaudaraan, demikian juga tidak ada syafaat. Jadi minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna hum dzalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Adapun syafa'ah al-musbitah yang memang ada itu adalah alati tutlab minallah, syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyebutkan, ini para ulama, bahwa syafaat itu seperti Syaikh Utsaimin beliau menyebutkan di Qaul Mufid, bahwa syafaat itu ada yang dia itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang dia itu juga selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di Qaul Mufid bahwa syafaat itu ada yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jenis yang pertama, yaitu syafaatul udhma, syafaat yang paling agung, dan itu adalah maqam mahmud, kedudukan yang mulia. Ketika di padang mahsyar waktu itu, di mauqif al-azim, di keadaan yang sangat besar, yaitu ketika terjadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang kemudian kita membaca yakni doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Dan utuslah Nabi SAW untuk mendapatkan maqam, kedudukan yang kau janjikan. Yaitu maqam ini adalah syafaat al-udhma. Nanti Nabi SAW berikan syafaat ketika manusia waktu itu di padang mahsyar, dalam keadaan mereka panas, demikian juga dalam keadaan mereka haus. Disebutkan dalam hadis syafaat yang panjang itu mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi mengatakan beliau meminta udzur tidak mampu, kemudian perginah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menyebutkan demikian juga. Demikian juga pada Nabi Musa, mereka menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan mereka waktu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah ampuni mereka, para nabi yang mulia. Kemudian mendatangi Nabi Isa, kemudian Nabi Isa menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Isfa' tu syafa'." Yani, berikanlah syafaat, engkau akan diterima syafaatnya. Kemudian diputuskan. Ini syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Yang pertama adalah tadi syafaat al-ughma, syafaat yang paling besar di padang mahsyar itu. Kemudian sebutkan syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi SAW untuk ahli jannah, penghuni surga, agar mereka bisa masuk. Karena kemudian setelah diputuskan, ya di antara mereka amalan-amalannya, kemudian penghuni surga sudah ditentukan, kemudian tidak bisa masuk. Kemudian Nabi SAW memberikan syafaat. Kemudian dibuka pintu surga, kemudian mereka masuk, orang-orang yang beriman. Ini syafaat yang kedua, khusus untuk Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah syafaat untuk paman beliau, Abu Thalib. Ya, karena waktu itu dia tidak mau masuk Islam, tapi telah ya, diberikan pertolongan kepada Nabi SAW. Karena kesukuan, bukan karena agama. Kemudian Allah SWT memberikan izin untuk kemudian diringankan saja. Ini khusus untuk Nabi SAW, tiga perkara ini. Kemudian ada yang syafaat itu umum untuk Nabi, demikian juga kaum mukminin secara umum. Seperti syafaat ya, orang-orang yang dia itu berhak untuk masuk neraka, kemudian tidak masuk padanya. Seperti hadis bahwa man mata mukmin yamut, barang siapa seorang mukmin yang meninggal kemudian disolatkan padanya 40 orang jadi tidak menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi pemberi syafaat. Kemudian juga orang yang dia itu berhak untuk masuk dalam neraka kemudian dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk diangkat derajat. Demikian disebutkan oleh beliau dalam konfit. Adapun di sini beliau mengatakan, ini Syamatul Nadrahab menyebutkan bahwa syafaat yang dia itu tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa di situ ada syafaat perkara dunia. Syafaat perkara dia dunia yang dia itu diperbolehkan, yang orang itu mampu untuk memberikan syafaat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Isfa'u tu'jaru wa yabdillah ala lisani rasulihi masya'a." Ini berikanlah kalian syafaat. Ini syafaat seperti umpamanya seseorang mendapatkan kesulitan, atau mungkin seseorang ingin membeli barang umpamanya, kemudian dia mengajak seseorang untuk memberikan syafaat kepada dia, kepada orang yang mempunyai tanah itu, untuk kemudian diringankan harganya dan sebagainya, maka seperti diperbolehkan. Demikian juga mungkin seorang ingin menikah, kemudian ada seorang yang dia itu membawa orang tersebut kepada wali dari perempuan itu, kemudian berikan yakni pujian dan sebagainya sehingga dia bisa menikah dan sebagainya, maka seperti ini boleh. Isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, kalian insya Allah akan diberikan pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yabdillah, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan ala lisani rasulihi masya'a, atas lisan rasulnya apa yang Allah kehendaki. Ini dalam perkara yang hamba itu boleh. Ya, maka ini bahkan mendapatkan pahala. Dan mereka menyebutkan ya bahwa syafaat seperti ini minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang makhluk itu mampu. Seperti tadi disebutkan, ada yang dia itu jais, yang dia itu boleh. Seperti perkara-perkara yang dia itu adalah mubah, perkara-perkara itu yang disukai sebagaimana tadi disebutkan. Tetapi ada juga yang dia itu muharram, yang dia itu haram. Memberikan syafaat kepada orang lain, ya. Tetapi dalam perkara apa? Yang haram maka tidak boleh. Seperti perkara hudud. Ini perkara-perkara hukuman. Seperti seorang umpamanya sudah berhak untuk dia itu ditegakkan hukum. Seperti umpamanya rajam. Ataupun ditegakkan di situ dipotong tangan. Dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, waktu itu beliau diminta oleh suatu suku agar apa? Agar berbicara kepada Nabi SAW terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW agar dibatalkan, dipotong tangannya atau semisal itu. Maka kemudian Nabi SAW beliau marah. Oleh karena itu syafaat dalam hal seperti ini tidak boleh. Dalam perkara hukum yang sudah ditentukan maka tidak boleh. Demikian juga untuk kemudian menghalalkan suatu yang haram, demikian juga mengharamkan suatu yang halal, maka ini tidak boleh. Ini demikian. Dan perlu kita ingat juga bahwa Allah SWT memberikan di antara hamba-hambanya itu untuk memberikan syafaat, ya, yang semua itu adalah dengan izin Allah SWT. Itu bukan berarti Allah butuh kepada pemberi syafaat tersebut. Seperti Nabi SAW nanti memberikan syafaat di hadapan manusia untuk kemudian diputuskan hukuman di antara mereka. Demikian juga telah lewat untuk kemudian dibukakan pintu surga, mereka masuk. Demikian juga untuk kemudian Nabi memberikan syafaat kepada kaum mukminin untuk kemudian diangkat derajatnya. Demikian juga yang dia itu masuk neraka, kemudian tidak masuk neraka dan sebagainya. Maka seperti ini bukan berarti Allah butuh kepada Nabi SAW, tidak sama sekali. Ya, disebutkan di sini wa syafa'i mukramun bi syafa'ah. Ini orang yang berikan syafaat itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tadi orang yang dia itu menyolatkan jenazah jumlahnya 40 lebih. Demikian. Maka orang-orang yang berikan syafaat ini mukram, dia dimuliakan dengan memberikan syafaat itu. Ya, bukan berarti kemudian Allah butuh, tidak. Tapi Allah ingin memuliakan pemberi syafaat-syafaat ini. Demikian. Demikian juga wal masyku lahu huwa man radhiyallahu qawluhu am lahu badal idzin. Dan yang disyafaati itu, yakni orang-orang yang melakukan dosa besar dan sebagainya yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya demikian juga amalannya. Ini demikian secara ringkas tentang permasalahan syafaat. Kemudian beliau mengatakan jika syubhat qala rahimahullah taala Fabasallahu Muhammadan yujadidu lahum dina abihim Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW yujadidu untuk memperbarui bagi mereka agama bapaknya, yaitu bapak-bapak mereka, yaitu agama bapak mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad untuk memperbarui, ya, yujadid, yaitu memperbarui agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah wa ta'ala, rahmat ta'ala. Ini beliau mengatakan, seakan-akan di sini beliau, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan isyarat kepada apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Hanifah yang tidak syirik. Wa maka na minal musyrikin. Tidaklah beliau termasuk orang yang musyrik. Ini agama Ibrahim Hanifah. Hanifah yaitu apa? Yang dia itu jauh dari syirik. Dan menuju kepada tauhid. Ini makna yujadid. Ini Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbarui agama Nabi Ibrahim AS. Dan kalau kita perhatikan di dalam usul salasah, demikian juga yang lainnya, untuk kita mengenal Nabi SAW termasuk dari perkara yang nanti ditanyakan di alam kubur. Karena nanti malaikat akan bertanya kepada kita, man rabbuk, siapa rabbmu, ini siapa yang menciptakan engkau. Adapun orang yang beriman akan mengatakan Allah SWT. Kemudian wa ma dinu, apa agamamu. Kemudian yang ketiga adalah waman nabiyyuk, siapa nabimu? Ini Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu disebutkan di situ untuk kita mengenal tiga perkara ini, mengenal Allah SWT, demikian juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, demikian juga mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu mereka para ulama membahas masalah ini, ya, menyebutkan tentang silsilah atau keturunan Nabi SAW. Sebagaimana yang pernah lewati dalam ini Al-Fusul, pasal-pasal tentang sirah Nabi SAW, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, disebutkan di halaman 28, bahwa Nabi SAW, ya, disebutkan nasabnya itu adalah beliau dari orang tua Abdullah, demikian juga ibunya Aminah. Kemudian dari sisi bapaknya ini, kakek Nabi adalah Abdul Muthalib. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian di situ ada saudara-saudara dari Abdullah ini. Kemudian disebutkan di situ Abdul Manar. Kemudian disebutkan Usaid Ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, kemudian terus sampai kepada Adnan. Ya, demikian dari nasabnya Nabi SAW. Kemudian dari Adnan ini, ya, dari Adnan kemudian sampai kepada Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW. Setelah Adnan ini terjadi perselisihan, ya, nasabnya dari Nabi SAW, dari tadi Abdullah, kemudian Abdul Muthalib, terus sampai ke Adnan, terjadi kesepakatan para ulama. Kemudian setelah Adnan ini sampai kepada Nabi Ibrahim AS, maka terjadi perselisihan mereka. Dari Adnan ini kemudian sampai kepada Nabi Ismail. Sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Dan itulah nasabnya Nabi SAW. Sedangkan Nabi Ismail sendiri, beliau mempunyai saudara dari Nabi Ibrahim AS dan berbeda ibu. Nabi Ismail, ya, kemudian beliau mempunyai saudara, yakni Nabi Ishak. Nabi Ishak inilah semua para ulama bahwa semua para nabi setelah Nabi Ibrahim, ya, selain Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Ishak. Ishak kemudian mempunyai anak Nabi Ya'qub. Dari Nabi Ya'qub itu kemudian Nabi Yusuf, terus, ya, setelahnya ada Nabi Musa, demikian juga ada Nabi Daud, kemudian Sulaiman dan sebagainya. Ini sedikit tentang nasab Nabi SAW. Kemudian disebutkan di sini bahwa Nabi SAW beliau yujadidu, memperbarui agama Nabi Ibrahim. Sesuai para ulama, bahwa Nabi SAW menyebutkan pertama kali yang mendatangkan kesyirikan di negeri Arab, paham? Ya, ini pertama kali mendatangkan kesyirikan di negeri Mekah itu adalah Amr bin Luhai bin Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Oleh karena itu terjadi kesyirikan setelah orang ini. Ya, pertama kali yang dia itu melakukan kesyirikan di Mekah, yakni di sisi Ka'bah, adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dan kemudian tersebar sampai kemudian mereka orang-orang Quraisy membuat patung-patung, demikian juga suku-suku yang lain meletakkan di sekitar Ka'bah itu. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa pertama kali yang melakukan kesyirikan ini adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai ini. Ya, kemudian setelah itu beberapa generasi berikutnya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbarui agama Nabi Ibrahim AS. Sebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, di dalam sahihnya, sebutkan di nomor 3521. Tentang permasalahan ini disebutkan oleh beliau di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian di sini ucapan juga, ya, Sa'id bin Sa'id tentang orang yang pertama ini. Abu Hurairah beliau mengatakan, Qala Nabi SAW, berkata Nabi SAW, Raitu Amr bin Amir bin Luhay al-Khuzai yajuru kusbahu finnar. Lihat ini. Nabi SAW beliau mengatakan, aku melihat Amr bin Amir bin Luhay al-Khuzai yajuru kusbahu. Kusbahu itu adalah perut seseorang yang dihitung dikeluarkan ususnya. Dia menyeret, ya, usus dia itu yang keluar itu finnar, di neraka jahanam. Wa kana awwalu man sayyaba asawaib. Dia adalah pertama kali yang sayyaba sawaib. Sebutkan dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-Maidah. Ya, yakni disebutkan bahwa mereka itu dulu menjadikan unta-unta mereka, ya, dibiarkan untuk kemudian diberikan kepada tagut-tagut, patung-patung itu, berhala-berhala. Dan orang ini adalah pertama kali yang melakukan perbuatan itu. Kalau di tempat kita sekarang mungkin alam seperti ada kerbau itu, ya, kerbau istilah mereka ini kerbau selamat dan sebagainya, alam. Ya, ini dibiarkan dia apa? Kemudian memakan barang-barang itu dari yang ada di pasar dan sebagainya, kemudian apa? Dimintai berkah padanya. Ini kerbau ini dibiarkan dia keluar, kemudian memakan barang-barang yang ada di situ, kemudian meyakini bahwa dia memberikan berkah dan sebagainya. Adapun Amr bin Amir bin Luhay ini, dia pertama kali melakukan itu. Sayyaba sawaib. Ini menjadikan dari unta itu dibiarkan, tidak ditunggangi, tidak kemudian dibebani di atasnya, kemudian diberikan untuk apa? Untuk setan-setan itu. Untuk tabut-tabut, untuk berhara-berhara itu. Ini demikian sebutkan. Kemudian sebutkan juga oleh Ibn Hajar, wa dzakara Ibn Ishaq, sebutkan oleh Ibn Ishaq, anna sababah ibadata Amr bin Luhay, ini sebab pertama kali ibadahnya Amr bin Luhay al-Asnam, menyembah patung-patung, anahu kharaja ila Syam, sebutkan dia itu keluar ke negeri Syam, di Suriah, di sekitar itu. Wabiha yawma idzin amalik wahum ya'budun al-Asnam, waktu itu mereka menyembah patung-patung. Fastauhabahum wahidan minha, kemudian mereka, ini orang-orang Syam ini, memberikan hadiah kepada Amr bin Luhay ini, satu dari patung mereka ini. Wajah bihi ila Makkah, kemudian dia letakkan di Mekah. Ini asal perbuatan syirik kita adalah seperti itu. Adapun dalam Sahih Bukhari tadi, dialah pertama kali yang membuat sunnah, memberikan contoh untuk kemudian unta itu tidak apa, tidak ditunggangi, tidak diberikan beban di atasnya, kemudian apa, diberikan pada setan-setan untuk nadar-nadar, demikian juga persembahan-persembahan. Yang kemudian Nabi SAW, ya, setelah beberapa generasi dari Amr bin Luhay ini, diutus oleh Allah SWT buat untuk memperbarui agama Nabi Ibrahim AS. Jadi asalnya mereka itu dalam keadaan menyembah Allah SWT dan melakukan kesyirikan, sampai kemudian terjadi kesyirikan, dan pertama kali yang masukkan di negeri Mekah adalah orang ini, Amr bin Luhay. Sampai tadi disebutkan bahwa ketika dia pergi ke Syam, waktu itu diberikan hadiah patung, kemudian dia meletakkan patung itu ila Makkah, di Mekah. Panasabahu ilal Ka'bah, dia letakkan, ya, ditegakkan di Ka'bah. Wa huwa hubal, sebenarnya itu adalah hubal. Demikian. Jadi demikian disebutkan oleh mengajar. Ini pertama kali yang melakukan kesyirikan, ya, dari hadis tadi adalah Amr ini. Kisahnya tadi, dia pergi ke Syam, kemudian dia diberikan hadiah di situ patung, kemudian diletakkan di Mekah, di samping Ka'bah. Itulah pertama kali terjadi kesyirikan. Demikian juga di, yakni di Qurratul Uyun, bukan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, selain beliau mempunyai buku Fathul Majid, juga mempunyai buku Qurratul Uyun. Yakni di situ ada tambahan dari Fathul Majid, demikian juga ada yang dikurangi. Disebutkan di halaman 154. Sini sebutkan 156. Sebutkan oleh beliau Allah Ta'ala, wa dzakara ahlu syiar, sebutkan oleh para ulama ahlu sejarah, anna talbiyah fi ahli Ibrahim alaihissalam, bahwa talbiyah ini ketika seorang haji itu di zaman Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu untukmu. Kemudian hatta kana Amr bin Luhay al-Khuzai, sampai kemudian Amr bin Luhay al-Khuzai yang tadi disebutkan pertama kali melakukan kesyirikan di Mekah, apa tadi? contohnya, ya ini dia diberikan hadiah patung kemudian diletakkan di Ka'bah, yang kemudian diikuti setelahnya itu. Demikian juga tadi disebutkan, dialah yang memberikan sunnah pertama kali untuk kemudian unta itu tidak ditunggangi, kemudian diberikan kepada setan-setan itu, kepada tawbut-tawbut itu, nadar-nadar untuk mereka, berhara-berhara itu. Namun di sini disebutkan bahwa pertama kali terlebih di zaman Nabi Ibrahim tadi, labaik Allahumma labaik la syarika labaik, tidak ada sekutu ya Allah. Kemudian sampai datangnya Amr bin Nuhay al-Khuzai ini, fabainahu wa yulabi, ketika dia waktu itu memberikan talbiyah seperti Nabi Ibrahim di Ka'bah, tanah sanalahu syaitan, syaitan itu memisalkan kepada dia fisurati syaih, dalam bentuk seorang yang sudah tua, yulabi mahu, sama-sama talbiyah. Fakala, dia mengatakan labaika la syarika lak. Fakala syaih, maka syaitan ini ya mengatakan, orang tua ini syaitan berwujud seperti orang tua ini mengatakan, illa syarikan walak, kecuali sekutu milikmu. Lafaz yang pertama benar, yakni tidak ada sekutu untukmu ya Allah. Tapi orang ini kemudian menambahkan, kecuali sekutu yang itu milikmu, tandingan yang menjadi milikmu. Kemudian Amr mengingkari, ma hadza, apa ini? Maka orang tua ini mengatakan, yakni kecuali sekutu huwalaka, engkau miliki ya Allah, tamliku wa ma malak, yang engkau miliki dia dan apa yang dia miliki. Jadi seakan-akan ya tidak apa-apa, ya yang di situ ada sekutu yang itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya jadi itu sekutu memang, tetapi itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tidak boleh, Allah tidak ada sekutu padanya, ya tidak kemudian sekutu itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian apa yang dimiliki oleh sekutu dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi tidak boleh lapas seperti ini. Ini seakan-akan mereka menjadikan ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu sekutu yang Allah ridhoi. Ya Allah bolehkan, ya itu dimiliki oleh Allah SWT juga, dan ini adalah mungkar, inilah kesyirikan. Seperti apa? Menjadikan perantara-perantara itu. Iya, perantara itu milik Allah SWT, itu hamba-hamba Allah SWT, tapi agar kami lebih dekat, itu adalah bentuk kesyirikan. Maka kemudian disebutkan, fa'inahu la ba'sa bihadza, sungguhnya ini tidak mengapa. Kemudian Amr pun mengucapkan kalimat ini, dan orang Arab pun mengikuti. Demikian. Ya, asalnya tadi labaik Allahumma labaik la syarika lak, tidak ada sekutu untukmu, kemudian ditambahi illa syarikan wala, kecuali sekutu yang kau miliki ya Allah, yang dimiliki, yang kau miliki dan apa yang dia miliki, engkau miliki semua. Jadi di sini berarti menetapkan untuk Allah itu sekutu. Ini demikian. Inilah yang kemudian diingkari oleh Nabi SAW. Ini pertama kali yang melakukan kesyirikan di Mekah adalah orang ini, Amr bin Nuhay al-Khuzai. Oleh karena itu, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, yujadidu lahum dina abihim. Nabi SAW beliau memperbarui untuk mereka, untuk manusia, agama Nabi Ibrahim AS. Kemudian menyebutkan, wayuhbiruhum, berikutnya berkata di sini, beliau, Rasulullah SAW, wayuhbiruhum, dan Nabi SAW memberikan kabar kepada mereka, orang-orang Quraisy waktu itu, anna hadza taqarrub, sungguhnya pendekatan ini wal i'tiqad dan keyakinan ini mahdun haqqillahi ta'ala, adalah sebenarnya murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebutkan oleh Syekh Utsaimin, makna mahd haqqillah yakni khalis hatihi, murni itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada di situ mendekatkan diri itu dengan cara patung-patung itu, demikian juga mungkin kuburan-kuburan dan sebagainya. Itu semua adalah harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di situ perantara-perantara dan sebagainya. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah, tidak pantas darinya itu sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La li malakin muqarrab, tidak dimiliki oleh malaikat yang paling dekat, wala li nabiyyin mursal, demikian juga nabi yang diutus, fadlan min ghairihim, apalagi yang selain keduanya. Jadi tidak ada di situ perantara-perantara itu. Ya, demikian juga tadi apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhay tadi, itu kemudian mengucapkan talbiyah bahwa di situ ada sekutu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi untuk kemudian memberikan nadar-nadar atau binatang-binatang itu untuk patung-patung, untuk berhala-berhala dan sebagainya. Yang kita dapati sekarang ini juga menjadikan kemudian dari binatang-binatang kerbau dan sebagainya itu dibiarkan. Ya, apapun yang dia makan, kemudian diambil berkah padanya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan syirik. Yang Allah sebutkan, ini semua adalah perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang diingkari dalam agama Islam ini. yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan dalam ini surat Al-Maidah. Di ayat yang ke-103 tentang tadi yang dilakukan oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Allah mengingkari di dalam surat Al-Maidah ini ayat yang ke-103. Ma ja'alallahu min bahirah, tidaklah Allah menjadikan dari bahirah, nanti yang disebutkan. Wala sa'ibah, demikian juga sa'ibah, ini perbuatan-perbuatan tadi. Wala wasilah, demikian juga wasilah. Wala ham, demikian juga ham. Walakinna alladziina kafaru yaftaruna 'ala Allahi kadzib, akan tapi mereka orang-orang kafir itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat atas Allah Subhanahu wa taala itu al-kadzib, kedustaan. Wa aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka itu tidak berakal. Ini tidak ada itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bahirah, demikian juga sa'ibah yang tadi terjatuh padanya Amr bin Luhai tadi. Demikian juga wasilah, demikian juga ham. Ngono saya Abdul Malik Sa'di. Dari lafaz-lafaz ini tadi, hadza dhamun lil musyrikin. Ini adalah celaan untuk orang-orang musyrik. Alladzina syara'u fid din, yang mereka membuat syariat dalam agama. Malam ya'dam bihilah, yang Allah tidak izinkan. Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya, menurut pemikiran-pemikiran mereka. Yang terakhir adalah bahira. Ini Allah tidak menjadikan bahira. Apa itu bahira? Yaitu naqah yasyukuna udunaha. Yani naqah unta betina yang dibelah telinganya. Tsumma yuharimuna rukubahum, kemudian tidak boleh untuk dinaiki. Ya, wa yuruna muhtarimah, mereka menganggap unta ini adalah mulia ini. Jadi itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahira min tadi. Unta yang itu disebutkan melahirkan ini dan itu, kemudian setelah itu melahirkan banyak sekali, kemudian apa? Telinganya dipotong. Tidak boleh dinaiki lagi. Untuk apa? Untuk setan-setan. Demikian juga sekarang umpamanya membuat jembatan atau membuat rumah, kemudian dipotong di situ kambing atau mungkin ayam, untuk apa? Untuk yang tinggal di sungai itu atau tinggal di daerah itu yang dibangun rumah padanya. Sama perbuatan itu. Itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Wala sa'ibah, inilah yang dilakukan oleh Amr bin Luhai tadi, yang kemudian Nabi menyebutkan dialah yang pertama kali membuat kesyirikan di Mekah, yang diikuti sampai zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah SWT untuk memperbaharui Nabi, agama Nabi Ibrahim AS. Sa'ibah yaitu apa? Naqah au baqara au syah, yaitu unta ataupun baqara sapi ataupun kambing. Idza balagat syai'an, kalau sudah sampai derajat ini, ya ini umpamanya melahirkan 10 kali umpamanya, ya mereka membuat istilah sa'ibuha balatul kab, maka dibiarkan, tidak boleh dinaiki. Tidak boleh dinaiki, tidak boleh dikasih beban, ya. Terserah dia diberikan kepada apa? Kepada berhala-berhala mereka. Kemudian walaham, adapun wasilah, ya disebutkan wasilah itu adalah kambing, ya, atau semisal itu yang kemudian dinadarkan untuk patung-patung mereka. Sebagian menyebutkan bahwa kalau kemudian ada unta yang di itu melahirkan kembar, ya, maka kemudian diserahkan unta itu untuk berhala-berhala mereka. Demikian juga ham. Ham yaitu jala yuhma dhahru anirukub, dibiarkan dia. Yani ham di sini ini yuhma, dilindungi untuk tidak boleh dinaiki. Demikian juga tidak diberikan beban padanya. Semuanya ini adalah untuk apa? Untuk berhala-berhala itu. Maka seperti ini semua adalah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Demikian juga di zaman kita, keyakinan-keyakinan umpamanya dijadikan sedekah itu untuk Dewi Sri atau yang sebagainya, sedekah bumi. Kalau terjadi tidak ada hujan, bayangkan itu. Mereka mendatangkan makanan-makanan, buah-buahan, kemudian dikumpulkan, kemudian diberikan kepada yakni yang mengurusi atau yang istilah kita ini bau rekso dari apa? Mata air itu supaya terus mengalir. Untuk siapa? Untuk setan-setan itu. Atau umpamanya kalau kemudian tidak ada hasil dari ikan yang banyak di laut itu, kemudian ada sedekah laut, ya, dari kerbau dipotong kepalanya dilempar, itu siapa? Untuk Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk seperti ini, mirip orang-orang jahiliyah yang dari situ semua Nabi SAW diutus oleh Allah SWT memperbaiki, untuk memperbarui agama Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi SAW mengkabari mereka bahwa pendekatan seperti ini yang itu sebenarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan syirik. Mendekatkan diri dengan cara-cara seperti ini, baik kemudian dengan para malaikat yang dekat atau kemudian para nabi yang diutus atau yang lain, itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Ya demikian. Kemudian menyebutkan wa illa fa haula'il musyrikun yasyhaduna anna Allahu wal khaliq. Lihat ini. Ini juga pernah lewat di dalam buku beliau yang lain, Wa'idul Arba' dan yang lainnya. Dan sebenarnya, dan bahkan, ya, maka mereka ini, orang-orang musyrik, yashadun, mereka menyaksikan, mereka mengakui, Allahu wal khaliq. Jadi, mereka meyakini bahwa sungguhnya Allah itu adalah yang menciptakan. Mereka meyakini semua. Allah itu adalah yang menciptakan. Wahdahu, la syarikalah. Allah yang menciptakan saja alam semesta ini. Allah saja yang menciptakan alam semesta ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah itu adalah yang menciptakan. Ya. Mengatur alam semesta. Wa annahu la yarzuqu illa hu, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhyi wa la yumit illa hu, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua yakin ini semua. Wala yudabbirul amr illahu, tidak ada yang mengatur perkara kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka semua meyakini. Wa ana jami'a samawat wa man fihinna, dan sungguhnya semua langit-langit itu yang tujuh lapis itu, demikian juga makhluk-makhluk yang di dalam tujuh langit itu, para malaikat, demikian juga yang lain yang Allah kehendaki. Wal ardina sab', demikian juga bumi yang tujuh lapis itu. Wa man fihinna, demikian juga yang ada di dalam bumi itu. Quluhum abiduhu, semua itu adalah abiduhu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta tasarrufihi wa qahri, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua meyakini hal seperti ini. Tapi ini semua tidak bermanfaat. Ya, keyakinan mereka ini semua tidak bermanfaat, tidak memasukkan mereka di dalam Islam. Bagaimana pernah disebutkan di Qaidul Arba? Disebutkan di halaman 13. Bahkan itu adalah kaidah yang pertama. Anta alam bahwa engkau hendaknya mengetahui bahwa orang-orang kafir yang Rasulullah SAW merangnya itu, mereka mukiruna, mereka meyakini, menetapkan bahwa Allah SWT itu adalah yang menciptakan. Demikian juga yang memberikan rezeki. Kemudian disebutkan oleh Syekh Fauzan, ya, bahwa keyakinan bahwa Allah SWT itu yang memberikan rezeki itu adalah keyakinan semua manusia. Ya, illa syawadi minal khalq, kecuali orang-orang yang aneh dari makhluk. Wa illa faqulul umam tukiru bi tauhidir rububiyah. Dan tidak sebenarnya, ya, setiap umat itu, setiap umat itu meyakini tentang tauhid rububiyah. Semuanya itu meyakini bahwa Allah SWT itu adalah memberikan rezeki, demikian juga menciptakan. Semuanya meyakini. Ya. Kecuali tadi yang dia itu sedikit saja, seperti Fir'aun, ya. Demikian juga sebagian menyebutkan itu ada Namrud. Ya, ketika waktu itu Nabi Ibrahim, semua dalam surat Al-Baqarah, dia berdebat, dia berbicara dengan raja waktu itu, disebutkan bahwa itu adalah Namrud. Jadi dia meyakini bahwa ana uhyi wa umit, aku bisa membunuh, demikian juga bisa menghidupkan. Lalu bagaimana bentuknya? Ya, ini ada satu orang, yang satu dibunuh, satu orang lagi, satu dibiarkan. Ini menurut dia makna menghidupkan dan mematikan. Ya, ini ada dua orang, satu dibunuh oleh dia, satu dihidupkan. Ini maknanya aku menghidupkan dan mematikan. Ya, ini batil. Makna yang menghidupkan itu suatu yang mati kemudian menjadi hidup. Dan demikian. Saya kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kamu mampu, buatlah matahari itu terbit dari arah barat. Babu hitan lati kafar. Maka orang kafir ini tidak bisa menjawabnya. Ya, demikian. Ini tidak ada yang berkeyakinan selain Allah SWT itu yang menciptakan, kecuali yang sedikit, yang nyeleneh. Seperti Fir'aun, itu pun Fir'aun dia meyakini sebelum mati. Dan tidak bermanfaat keimanan dia itu. Ya. Demikian juga Namrud dan sebagainya dari orang-orang yang aneh-aneh ini tadi. Jadi semua umat itu, kecuali sedikit, mereka meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan. Dan keyakinan ini tidak bermanfaat. Ini keyakinan diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau di sini tentang dalil bahwa mereka itu meyakini tauhid rububiyah, ya, istilah tauhid rububiyah, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, dan tidak bermanfaat keyakinan ini saja, tanpa memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya disebutkan di sini, fa idza arata dalil, kalau engkau ingin dalilnya, buktinya di dalam Al-Qur'an, ya. Ala annahu la ya'alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya kalau engkau ingin dalil bahwa sungguhnya mereka ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memeranginya itu, yashhaduna bihadza, mensaksikan ini, faqra qaulahu ta'ala, yakni bacalah apa yang Allah sebutkan. Ini bacalah ucapan Allah Subhanahu wa taala di antara dalam surat Yunus ini sebutkan oleh beliau. Ya, ini dalilnya bahwa mereka itu meyakini tauhid rububiyah. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard? Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kalian dari yang di langit wal ard, demikian juga yang di bumi? Siapa? Biasanya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Amma yamliku sam'a wal absar? Dan siapakah yang memiliki pendengaran demikian juga penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Semua lima nukasir, ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu seperti apa beliau sebutkan? Biji-bijian. Wahab bin Nawa, yakni biji itu kan mati. Bagaimana kemudian hidup menjadi tanaman itu? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, demikian juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa itu baidah? Telur. Yaitu apa? Ayam itu kemudian keluar di situ telur. Demikian semua yang dikasih dalam tafsirnya. Siapa itu yang mengeluarkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa may yadabbirul amra, dan siapa yang mengatur perkara-perkara itu? Fa sayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Fa qul afala tatakun, katakan kenapa kalian tidak mau bertakwa? Ini dalilnya. Demikian juga dalam surat yang lain yang beliau sebutkan di sini, ayat yang ke 84 sampai 89 dalam surat Al-Mu'minun. Wa qauluhu qul limanil ardu wa man fiha, katakan siapa yang memiliki bumi dan apa yang di dalamnya? In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui, saya quluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah Subhanahu wa taala bumi dan yang di dalamnya. Qul afala tadhakkarun, katakan kenapa kalian tidak mau mengingat? Qul man rabbus samawati sab', katakan siapa yang memiliki langit-langit yang tujuh? Rabbul arsyil adzim, demikian juga pemilik arsy yang agung. Saya quluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun, katakan kenapa kalian tidak mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakan siapa yang di tangannya itu kerajaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan dia adalah zat yang melindungi dan tidak dilindungi atasnya. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui, saya quluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan itu semua. Qul fa anna tusharun, kenapa kalian yakni dalam keadaan tidak tahu, ya. Demikian juga tusharun, dalam keadaan yang yakni bingung. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai 89. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat. Ini kenapa kalian tidak mengetahui, ya, demikian juga kenapa kalian tidak memahami ini semua. Demikian disebutkan. Ini semua adalah dalil-dalil apa? Bahwa mereka meyakini tentang tauhid rububiyah ini. Dan insyaallah kita akan menyebutkan pada pertemuan berikutnya.